Konsultasi Syariah. Apakah dosa syirik kecil bisa diampuni Allah? Pertanyaan. Jika orang membawa dosa syirik kecil sampai dia mati, bisakah dosanya diampuni? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syirik kecil, sekalipun namanya ada tambahan kata kecil, namun dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar pada umumnya. Dan batasan syirik kecil ada tiga. Kami simpulkan dari penjelasan Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menyampaikan mukadimah Daurah Asy-Syar'iyyah di Lombok 10 Desember 2018. Beliau menyebutkan bahwa batasan syirik kecil ada tiga. 1. Semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khalafa bighairillah faqad kafara aw asyrak," yang artinya, siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia kafir atau musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sebagai kesyirikan. Padahal perbuatan ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. 2. Perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Seperti menyembelih hewan di tempat yang biasanya digunakan orang musyrik untuk sesajian kepada selain Allah. 3. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu, padahal itu bukan sebab. Contoh, menjadikan jimat sebagai sebab untuk mendapatkan kekayaan. Padahal itu bukan sebab untuk mendapatkan kekayaan. Selanjutnya, apakah dosa syirik bisa diampuni oleh Allah? Ulama sepakat bahwa perbuatan syirik kecil tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah dosa syirik kecil diampuni atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan, dan dia mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Ayat ini berbicara mengenai status dosa syirik. Dan ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat ini. Pertama, bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, baik syirik yang kelihatan maupun syirik yang samar. Karena ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan redaksi ayat itu bersifat umum, mencangkup semua bentuk syirik. Ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ada yang mengatakan, dosa syirik tidak ada yang diampuni, baik syirik besar maupun syirik kecil, berdasarkan keumuman dalil dari Al-Quran. Meskipun pelaku syirik kecil mati dalam kondisi muslim, namun perbuatan syiriknya tidak akan diampuni. Akan tetapi, dia akan dihukum, meskipun setelah itu dia masuk surga. Ar-Rad 'alal Bakri. Kedua, dosa syirik kecil bisa diampuni Allah. Ini merupakan pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menjelaskan, najis syirik ada dua, najis mughaladzah atau berat, dan najis mukhaffafah atau ringan. Najis mughaladzah adalah syirik besar yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala, karena Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Sedangkan najis mukhaffafah adalah syirik kecil, seperti riya yang kecil, berpura-pura baik di hadapan makhluk, atau bersumpah atas nama makhluk, atau takut serta berharap kepada makhluk. Ighathul lahafan. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah ayat di atas, yaitu An-Nisa ayat 48, mencakup syirik kecil? Jawaban beliau, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka, ada yang mengatakan, ayat itu mencakup semua syirik, termasuk yang kecil, seperti bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sementara untuk dosa-dosa besar, seperti minum khamer atau zina, semua dosa ini bisa diampuni. Jika Allah berkehendak, dia bisa ampuni atau menghukumnya. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.